tak tahu betapa rapuhnya aku, bagai lapisan tipis air yang beku. Sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya aku. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku, masih terasa luka di masa lalu. Ku pernah mencintai sepenuh hati, namun cinta kau ingkar, dan ku terluka. Lagi yang